بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada bab Thulatsi Mazid. Yakni Thulatsi Mazid di harfaini dengan tambahan dua huruf. Sekarang pada bab yang berikutnya, yakni bab tafa'ala. Yungqalu thulatsiyyu ila wazni tafa'ala. Thulatsi asalnya mujarad, thulatsi mujarad diubah bentuknya mengikuti wazan tafa'ala. Dari fa'ala kemudian diubah bentuknya mengikuti wazan tafa'ala bi ziyadati tsa'i fi awwalihi, dengan menambahkan huruf ta' pada awalnya sebelum fa' kalimah. Wa tal'i fil 'aini, dan mengulang 'ain kalimahnya. Jadi penambahan dua huruf, yang pertama adalah huruf sa di awal kata atau sebelum fa kalimah, kemudian penambahan yang kedua yakni mengulang ain kalimahnya sehingga menjadi tafa'ala. Tafa'ala berbeda dengan yang sebelumnya, tafa'ala panjang pada fa-nya ada alif tambahan hurufnya. Yang ini dengan mengulang ain tafa'ala. Jadi perhatikan perbedaan hurufnya, kemudian tambahannya, penulisannya, dan yang terutama juga pengucapannya. Harus sesuai, harus benar ya. Beda antara tafa'ala dengan tafa'ala. Termasuk pada mustaqabnya, pada perubahan-perubahan bentuknya nanti, baik pada mudhari, masdar dan seterusnya, itu juga bedakan masing-masingnya antara bab tafa'ala dengan bab tafa'ala. Nah, bentuk atau wazan tafa'ala ini tentunya juga mempunyai faedah-faedah bagaimana yang lainnya. Dijelaskan faedahnya atau makna dari bab ini, awalan yang pertama, li mutawa'ati fa'ala al-mudha'afil aini. Makna yang pertama dari tafa'ala adalah untuk mutawa'ah dari fa'ala yang diulang, yang digandakan ain kalimahnya. Mutawa'ah kemarin sudah dijelaskan makna dari mutawa'ah, yakni hasil dari pengaruh atau dari hasil atau pengaruh dari fi'il yang fi'il muta'addi yang terkait dengannya. Ini mutawa'ah dari fa'ala. Nahu sebagai contoh dijelaskan di sini, kasartu zujaja. Kasara ini fi'ilnya termasuk bab fa'ala. Dengan mengulang ain kalimahnya kasara. Kemudian bersambung dengan pemirsa menjadi kasartu. Pemirsa ini sebagai fa'il, kemudian az-zujaja sebagai maf'ul bih. Maknanya apa? Aku merusak atau memecahkan az-zujaj, lampu itu. Jadi di sini kasara li muta'addi. Fi'il muta'addi. Dia mempunyai maf'ul bih. ya, asarnya, pengaruhnya sampai pada maf'ul bih, az-zujaja sebagai maf'ul bihnya. Nah, kemudian sesudahnya diikuti kalimat dengan fi'il yang mengikuti bentuk tafa'ala dari fi'il muta'addi kassara tadi. Ya, kelanjutannya fa takassara. Ya. Fa takassara, maka dia, ya, yakni siapa? Apa? Az-Zujaj tadi ya. Ya, jadi takassara dia itu menjadi pecah, menjadi rusak. Ya. Jadi takassara di sini sebagai hasil, sebagai akibat atau dampak dari fi'il muta'addi yang terkait dengannya, yang berasal dari fi'il yang sama. Ya. Kassara menjadi takassara. ini mutawa'ah, ya. Makna mutawa'ah fa'ala semacam ini. Kassara memecahkan atau merusak, takassara menjadi pecah, menjadi rusak. Ya. Ini makna mutawa'ah. Dan takassara di sini bentuk maudhi, ya, bagaimana juga pada bab sebelumnya tafa'ala ini bentuk fi'il maudhi. Satu perhatian yang perlu diperhatikan di sini, huruf ta tambahan pada awal bab-bab ini tafa'ala maupun tafa'ala, ya, huruf ta yang awal ini bukan huruf mudhara'ah. Berbeda, ya. Ini bukan huruf mudhara', bukan huruf yang ada di awal fi'il mudhara'. Ya. Jadi walaupun tadi pada bentuk maudhi diawali dengan ta tambahan ini tafa'ala pada bab yang kemarin atau pada bab ini tafa'ala, maka ini tetap bentuk fi'il maudhi dan fa'ilnya tentunya dia disesuaikan, ya. Kalau tetap menggunakan wazan asalnya ini tafa'ala takassara, di sini fa'ilnya ya dhamir mustatir, tafsirnya huwa, ya, huwa untuk ghaib, ya, bukan untuk mukhatab, ya, karena ta di awal ini ta tambahan pada wazan ini, bukan ta huruf mudhara', bukan ta huruf yang ada di awal fi'il mudhara'. Ini ya, baik. Ini sebagai tambahan faedah, ya, setelah diperhatikan, jadi berbeda. Walaupun sama taknya, tetapi berbeda jenisnya, berbeda keadaannya. Ini. Jadi makna takassara dalam kalimat tersebut, ya, maka dia menjadi pecah, ya, dia di sini, ya, kembalinya ke az-zujaj, ya, ini. Jadi takdirnya atau maknanya fa takassara az-zujaju. Ya, kalau dilengkapi atau dimaknakan secara utuh seperti ini. Fa takassara az-zujaju. Nah, di sini takassara fi'il maudhi kemudian az-zujaju, ya, menjadi fa'ilnya dari fi'il ini. Karena fa'il dia marfu' dengan dhammah, takassara az-zujaju. Kalau pada kalimat sebelumnya kasartu az-zujaja, az-zujaja maf'ul bih, ya, mansub dengan fathah. Tetapi ketika diubah ke bentuk takassara dengan makna mutawa'ah, az-zujaj kemudian menjadi fa'ilnya. Jadi takassara. Takassara az-zujaju. Seperti itu. Ya. Ini sekedar tambahan faedah, ya, untuk memahami makna mutawa'ah dan juga terkait dengan huruf-huruf tambahan tadi. Kemudian yang berikutnya, dengan makna yang kedua, faedah yang kedua, walid takallufi, untuk takalluf. Makna takalluf, wahuwa mu'anatul fa'ilin fi'la liyahsura, yakni upaya yang sungguh-sungguh, upaya yang keras, atau apa, usaha keras, kerja keras, ya, semacam itu, ya, upaya atau usaha yang berat, yang sulit, yang keras, yang sungguh-sungguh oleh fa'il terhadap fi'ilnya. Jadi fa'il upaya atau usaha dari fa'il tersebut untuk melakukan fi'il tersebut, dalam melakukan fi'il tersebut, liyahsula, supaya berhasil, supaya bisa terwujud perbuatan itu, terwujud makna dari fi'il tersebut. Ini takalbu. Jadi mengupayakan dengan sungguh-sungguh, dengan usaha yang keras. Takalbu. Nah, ini contoh. Tashajja'a Zaidun. Tashajja'a dari mujaradnya syaju'a dibentuk tafa'ala menjadi tashajja'a. Nah, di sini makna takalluf ai takallafa syaja'ata wa 'anaha litahsula. Yakni dia, yaitu Zaid, ini berupaya, berusaha dengan keras, dengan sungguh-sungguh asyaja'a, ya, keberanian, jadi mengusahakan keberanian dengan sungguh-sungguh, dengan keras, dengan kuat. Wa'anaha, dan mengusahakannya, mengupayakannya, ya, litahsula, supaya berhasil, supaya terwujud saja'a tersebut, ya, keberanian tersebut, supaya berhasil, supaya terwujud, ya, supaya dia miliki oleh Zaid tadi. Ini makna tasajja'a, ini takalluf. Jadi mengupayakan, mengusahakan dengan keras, dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Terkadang ya, diartikan dengan membebani diri. Itu mungkin juga bisa diartikan ke sana, sesuai dengan siapul kalam, sesuai dengan konteksnya. Ya, membebani diri. Ya, ini mengusahakan dengan kuat, dengan sekuat tenaga, ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini takalluf. Salisan, kemudian makna yang ketiga, walistifadil fa'ili akhwal fi'li maf'ulan. Jadi fa'il itu menjadikan asal fi'il sebagai maf'ul. Ittikhadul fa'il, jadi fa'il menjadikan atau mengambil aslal fi'li, asal dari fi'il, ya, maf'ulan sebagai maf'ulnya. Fa'il ya, mengambil, menjadikan asal fi'il, ya, sebagai maf'ul. Bagaimana? Dijelaskan dengan contoh. Ya. Nahwu tabayyin. Tabannaitu, ya, tabannaitu Yusufa. Maknanya apa? Atau fi'ilnya dulu di sini, tabannaitu. Ya. Tabanna ini yang fi'il yang mengikuti bentuk tafa'ala. Tabanna hanya saja di sini huruf akhirnya huruf illah, ya, yaitu fi'il naqis. Nanti ada penjelasannya. Kemudian bersama dengan memirka sebagai fa'il, ya. Kemudian Yusufa sebagai maf'ul bih. Nah, di sini maknanya adalah tadi ittikhadul fa'il aslal fi'li maf'ulan. Ai yakni ittakhadtuhu ibnan. Aku mengambilnya. Ittakhadtu, aku mengambil. Kemudian ha dia kembali ke Yusuf. Ibnan sebagai anak. Ya. Jadi fa'il di sini untuk sa' yang domah, yakni untuk fa'idah, untuk makna apa? Mukakallim. Ya. Ini menjadikan asal fi'il tabanna, tadi fi'ilnya. Ya. Asalnya apa? Dari bana. Ya. Ini di kemudian diambil atau dibentuk menjadi kata ibnun, anak laki-laki atau anak. Ini asal fi'ilnya dari ibnun, kemudian dibentuk menjadi fi'il tabanna, ya. Jadi anak laki-laki, kemudian dibentuk menjadi tabanna yang tadi mengandung makna atau menjadikannya sebagai maf'ul, mengambilnya sebagai anak. Ya, dari tabanna dikembalikan ke asalnya dari ibnun, anak laki-laki, Kemudian di sini ibn ini dijadikan sebagai maf'ul dari fi'il dan fa'il tersebut. Ini. Jadi tabanna maknanya ittakhadha ibnan, mengambil, menjadikan anak. Jadi fa'il menjadikan asal fi'il sebagai maf'ulnya. Ini ya. Jadi tabanna asalnya dari ibnun, kemudian ibnun dijadikan sebagai maf'ulnya. Tadi dijelaskan dalam makna ittakhadtuhu ibnan. Ibnan di sini maf'ul, maf'ul bih. Maf'ul bih yang kedua dari ittakhadha. Ya. Di sini ittakhadha mempunyai dua maf'ul bih. Yang pertama hak, domir hak dalam contoh ini. Yang kedua ibnan. Ini makna yang ketiga. Ittikhadhul fa'il aslal fi'li maf'ulan. Jadi fa'il menjadikan asal fi'il sebagai maf'ul bihnya. Rabi'an yang keempat, makna yang keempat, walid dalalati ala mujanabatil fa'li, untuk menunjukkan pada perbuatan menjauhi fi'ilnya. Ya, menunjukkan pada perbuatan menjauhi fi'ilnya. Mujanabah itu menjauhi. Ya, nahu sebagai contoh. Tadammama Zaidun. Ya, tadammama Zaidun. Nah, di sini tadammama mengikuti wazan tafa'ala dari mujarabnya dhamma. Ya. Kemudian maknanya apa di sini? Ai janabad dhamma. Yakni dia menjauhi dham. Dham, ad-dhammu, ini celaan atau kritikan atau yang semisalnya. Ya, celaan atau kritikan atau yang semisalnya. Ini. Jadi janabad dhamma, dia menjauhi celaan, dia menjauhi mencela. Menjauhi perbuatan mencela atau mengkritik atau yang semisalnya. Ini makna dari tadammama Zaidun. Zaid menjauhi perbuatan mencela. Ini makna mujanabatil fi'li, menjauhi perbuatan fi'ilnya. Khamisan yang kelima, walid tayrurati, untuk tayrurah, perubahan, keadaan yang berubah. Nahu sebagai contoh, ta'ayyamatil mar'atu, ya, fi'ilnya ta'ayyama. Ta'ayyama. Kemudian yang menjadi fa'il al-mar'atu mu'annas, maka pada fi'il disertai dengan ta'mi. Ya, asalnya sukun, ta'ayyamat. Kemudian karena sesudahnya alif lam, langsung ke lamnya, maka ta'nya dibaca kasrah, ta'ayyama til mar'atu. Ta'ayyama di sini makna sayrurah, perubahan. Artinya apa? Sarat ayyiman, dia perempuan itu berubah menjadi janda. Ayyiman, janda. Nah, dari ini kemudian dibentuk mengikuti wazan tafa'ala menjadi ta'ayyama. Untuk mu'annas menjadi ta'ayyamat. Ya. Jadi maknanya perempuan itu menjadi janda. Ini makna sayrurah, perubahan. Berubah. Sadisan yang keenam, makna yang keenam, walid dalalati ala husuli aslil fi'li marratan ba'da ukhra, untuk menunjukkan pada terjadinya atau terwujudnya asal fi'il marratan ba'da ukhra. Ya. Kalau diartikan ya bertahap. Marratan ba'da ukhra, sekali sesudah yang lainnya. Apa? Berkali-kali atau bertahap, satu demi satu, satu persatu. Marratan ba'da ukhra, ya, satu persatu, satu demi satu. Atau yang nanti sesuai dengan siyakul kalam. Ya, yang jelas bertahap, tidak secara langsung tidak, tetapi marratan ba'da ukhra bertahap. satu persatu, ya, setahap-setahap, atau yang semisalnya. Ini makna dari tafa'ala, untuk menunjukkan terjadinya atau fi'il tersebut marratan ba'da ukhra, bertahap. Nahwu contoh, tajarra'a zaidun, ya, tajarra'a, wazannya tafa'ala. Maknanya apa di sini? Ai syariba juru'atan ba'da juru'atin. Dia minum, zaid itu minum, juru'atan, satu teguk. Tak ada juru'atan sesudah satu teguk. Maksudnya seteguk demi seteguk. Minumnya satu teguk berhenti lagi, satu teguk lagi berhenti lagi, minum lagi satu teguk lagi, begitu seterusnya sampai habis. Jadi bertahap, teguk-teguk, tidak langsung sekali minum habis tidak, tapi bertahap, seteguk-teguk, juru'ah tak ada juru'ah. Ini makna dari tajar ro'ah. Tajar ro'a, ya, asal fi'ilnya apa tadi? Juru'atan, ya, asalnya sama, huruf pokoknya, huruf intinya sama, juru'atan, shim, ro'ain, kemudian dibentuk mengikuti wazan tafa'ala menjadi tajar ro'a untuk menunjukkan makna usuli asli fi'li. Jadi terjadinya asal fi'il, asal fi'il tadi apa? Juru'ah tadi, juru'atan, ya, terjadinya asal fi'il tersebut marratan ba'da ukhra, ya, juru'atan ba'da juru'atin. Ini makna yang keenam. Kemudian yang terakhir, makna yang terakhir yang disebutkan di sini, walid sholabi, untuk at-sholat, untuk mencari atau menuntut atau meminta atau yang semisalnya. Ini at-sholat. Jadi at-sholat itu mencari atau menuntut atau meminta atau yang semakna dengan itu, termasuk memerintah atau melarang, itu juga termasuk as-salat. Ya. Nahwu contoh, ta'ajjal syai'a. Ya, ta'ajjal syai'a, dia apa di sini? Ai talaba uzlatahu. Jadi sebelum diterjemahkan, karena di situ disebutkan maknanya, dibaca dulu maknanya. Ai talaba uzlatahu, dia meminta atau mencari, ujilah, apa ujilah, bersegera atau tergesa-gesa, ya, ya, bisa tergesa-gesa atau bisa bersegera, ya, sesuai dengan siakul kalam, ya, ini. Jadi talaba ujlatahu, dia mencari atau meminta bersegera atau secepatnya, sesegera mungkin. Jadi ta'ajjal syai'a, maknanya dia mencari, meminta untuk disegerakannya sesuatu, untuk bersegera melakukan sesuatu. Ini ta'ajjala, talaba ujlatahu. Contoh yang berikutnya, wa tabayyanahu, tabayyana. Ya. Ai, maknanya apa? Talaba bayanahu, mencari, meminta, menuntut, atau yang misalnya, mencari penjelasannya, mencari keterangan, ya, mencari penjelasan. Talaba bayanahu, dia mencari penjelasan. Tabayyana, nanti bentuk masdarnya menjadi tabayyun. Mungkin sering kita dengar tabayyun, apa? Meminta atau mencari kejelasan, keterangan. Itu makna dari tabayyun. Ini termasuk batun tafa'ala. Baik. Jadi ini ada 7 faedah, 7 makna pada bab tafa'ala yang disebutkan di kitab ini. Baik. Tentunya sesuaikan dengan siakul kalam pada masing-masing makna tersebut. Sesuaikan dengan fi'ilnya, sesuaikan dengan siakul kalam. Baik. Kemudian berikutnya wazannya dan mustaqatnya ataupun perubahan-perubahannya dari bentuk asalnya maudhi dan seterusnya sebagaimana yang lain urutannya sama. Kita lihat pada wazannya tafa'ala bentuk maudhi, kemudian mudhari' berubah menjadi ya tafa'alu. Jadi pada mudhari' selalu ditambahkan huruf mudhari'. Pada bab yang sebelumnya juga demikian. Tafa'ala ya tafa'alu. Jadi huruf mudhari' itu berbeda dengan huruf tambahan ini. Ya, ditambahkan lagi huruf mudhara'ah pada bentuk mudhara', yatafa'alu, atau di sini yatafa'alu. Ada ya tambahan pada bentuk mudhara', ini ya mudhara'ah. Kemudian masdar tafa'ulan. Ya, tafa'ulan. Masdar mimi wa mutafa'alan isim fa'il fahuwa mutafa'ilun, kemudian isim maf'ul wadhaka mutafa'alun, kemudian fil amr tafa'al. Ya, dari mubarak ya tafa'alu, amrnya tafa'al, nahinya la tatafa'al. Isim zaman mutafa'alun, isim makan mutafa'alun. Ya. Adapun kaidah-kaidah pembentukannya sama sebagaimana yang sebelumnya, yang lainnya kembali ke kaidah secara umum pada masing-masing bentuk. Ya, selain masdar itu kaidah pembentukan sebagaimana yang lainnya, sebagaimana kaidah umum pada pembentukan mustaqat ini untuk selain sulasi mujarrad. Ya, untuk isim fa'il tadi mutafa'ilun dari mudhari', yatafa'alu, huruf mudhara'ah diganti mim dhammah, kemudian sebelum akhir di kasrah. Ya, dari yatafa'alu menjadi mutafa'ilun. Isim maf'ul sama dari mudhari', huruf mudhara'ah diganti mim dhammah, kemudian sebelum akhir di fathah. Mutafa'alun. Nah, kemudian bentuk masdar mimi, isim zaman dan isim makan pada sulasi mazid ini sama bentuknya, sama lafadznya dengan isim maf'ul. Ya. Kemudian fi'il amr dari mudhara', yatafa'alu, dengan menghilangkan huruf mudhara'ah dan mensukun akhirnya. Kalau asalnya dhammah, yatafa'alu, huruf akhirnya dhammah pada asalnya, ketika dibentuk amr dhammahnya dihilangkan menjadi sukun, tafa'al. Nahi juga demikian, huruf akhirnya menjadi sukun kalau asalnya dhammah, la tafa'al. Jadi faedah itu umum untuk seluruhnya selain dari sulasi mujarrad. Jadi semua bab pada sulasi mazid dan juga pada ruba'i nantinya akan tetap berlaku faedah tersebut, pembentukan masing-masing mustaqat tersebut selain masdar, karena masdar di situ tidak bisa dijelaskan secara kias bagaimana cara membentuk masdarnya dari masing-masing bab ini. Yang didapatkan untuk masdar pada masing-masing bab seperti yang ditunjukkan pada wazan pada contoh seperti itu. Adapun yang lainnya ini bisa dibuat faedahnya, bisa dikiaskan pada semua bab. Isim fa'il demikian cara membuatnya, isim maf'ul demikian cara membuatnya dari fi'il mudhari', fi'il amr juga demikian, dibuat dari mudhari' seperti ini caranya. Ini. Adapun masdar ini yang didapatkan seperti itu, ya sudah digunakan bagaimana didapatkan seperti itu. Ya, pada masing-masing bab bentuknya sudah disebutkan. Baik. Dari ini juga ada yang ditanyakan. Jadi untuk yang seterusnya nanti juga perhatikan pembentukan mustaqat, bentuk-bentuk kata tersebut dari mawi, mudhari' dan seterusnya, ya, selain masdar tadi, itu mengikuti faedah-faedah yang sudah disebutkan sebelumnya, ya, yang berlaku untuk semuanya selain dari sulasi mujarab. Ya, sulasi mujarab sudah ada pembahasan tersendiri terdahulu, nanti bisa dilihat di murojaah. Sekarang yang berikutnya, contoh pada masing-masing jenis fi'al, jenis kata yang dibuat pada bentuk pada wazan tafa'ala ini. Untuk yang sahih, yang salim, dicontohkan tadi takasara dari mujarotnya kasara yaksiru diubah menjadi takasara, kemudian mudaraknya dan seterusnya sesuai dengan wazannya bisa dibaca takasara ya takasaru takasuran wa mutakasaron fahuwa mutakasirun wadaka mutakasarun takasar la tatakasar mutakasarun mutakasarun. Tashajja'a bisa dicoba tadi dicontohkan ya tashajja'a ya tashajja'u tashajja'u tashajjuran atas tashajju'an ya mutashajja'an ya mutashajji'an mutashajji'an bahwa mutashajji'an wadaka mutashajja'an ya mutashajja'an ya terus tasajja ya la tasajja ya mutasajja baik takallafa di bentuk perubahannya contoh berikutnya takallafa dicoba takallafa takallafu takallufan takallufan wa mutakallafan fa huwa mutakallifun wa mutakallifun wa dhaka mutakallafun ya terus takallaf la tatakallaf ya mutakallafun mutakallafun seperti itu ya. Jadi tentunya dari contoh-contoh ini dari wazannya kemudian contoh-contoh bentuknya sesuai dengan masing-masing jenis ya kalau bisa tadi dicari contoh yang lain, kata yang lain yang semisal dengan ini, kemudian dicoba seperti itu. Pada bab-bab yang sebelumnya juga demikian. Ya, tentunya lebih bagus lagi kalau tadi dicoba pada kata-kata yang lain yang semisal dengan ini, sesuai dengan masing-masing bab, sesuai dengan masing-masing jenis kata-kata tersebut. Ya. Sedapatnya, ketika menemukan misalkan satu fi'il, satu kata, ini masuk bab mana? Kemudian dicoba perubahannya bagaimana ya, ini. Jadi banyak mencoba, banyak melatih ya, banyak membiasakan atau sering membiasakan insya Allah dengan itu lebih mudah untuk menghafal, lebih mudah pula untuk memahaminya insya Allah ya. Berikutnya, ya untuk semuanya ya. Berikutnya jenis yang mudha'af yakni ain kalimah dan lam kalimah hurufnya sama. Contoh takarrara. Ya. Takarrara dari mujarotnya karra. Ya, perhatikan mujarotnya karra, ain kalimah dan lam kalimah sama. Karra. Asalnya karara. Mujarotnya itu karra, asalnya karara. Jadi ain kalimah huruf ra, lam kalimah juga sama huruf ra. Kemudian diubah mengikuti wazan tafa'ala menjadi takarrara. Jadi ain kalimah yaitu ra yang pertama diulang digandakan. Kemudian lam kalimah ra yang kedua tetap. Dan kemudian dipisahkan antara ain kalimah yang sudah digandakan yang diulang dengan lam kalimahnya. Karena tidak bisa bertemu tiga huruf kemudian disatukan atau diirkamkan tidak bisa. Idgham itu hanya dua huruf. Ya, jadi menjadi takarrara. Jadi beda antara mujarotnya karra dengan mazidnya di sini takarrara, keadaan rohnya yang tasdid atau yang idgham itu berbeda. Pada mujarrad karra itu roh yang tasdid itu huruf asli semuanya, ain kalimah dan lam kalimah diidghamkan. Asalnya karara, kemudian keduanya diidghamkan menjadi karra. Jadi kedua roh pada mujarrabnya itu huruf asli semuanya. Adapun pada takarrara, roh yang bersama yang tasdid atau yang idgham, yang satu asli, yang satu tambahan. Kemudian roh yang akhir itu yang asli lam kalimah. Itu ya. Berikutnya perubahannya untuk yang mudhaf, takarrara, yatakarraru, takarruran, wa mutakarraran, fa huwa mutakarrirun, wa dzaka mutakarrarun, takarrar, la tatakarrar, mutakarrarun, mutakarrarun. Ini perubahannya. Kalau diperhatikan untuk yang mudhaf ini sama dengan wazan ataupun dengan sahih salim, ya, tidak ada perubahan. Huruf yang sama pada ain dan lam kalimah tetap terpisah, ya, menjadi terpisah pada semua bentuk, tidak diidghamkan karena ain kalimah itu sudah idgham atau sudah diulang, digandakan sehingga tidak bisa diidghamkan dengan yang lam kalimah. Jadi terpisah antara roh yang pertama ain kalimah dan roh yang kedua pada lam kalimah. Berikutnya jenis misal wawi. Fa kalimah berubah huruf wawu, huruf ilah ini. Perhatikan perubahannya ketika dibentuk mengikuti wazan tafa'ala. Contoh di sini tawa'ada. Dari mujarrabnya apa? Wa'ada. Wa'ada mudhari'nya ya'udzu. Wa'ada kemudian mudhari'nya ya'udzu. Kemudian dibentuk mengikuti wazan tafa'ala menjadi tawa'ada. Kemudian perhatikan perubahannya, mustaqabnya dari tawa'ada dan seterusnya. Jadi baca tawa'ada, ya tawa'adu, tawa'ada, mutawa'ada, bahwa mutawa'adu, wadaka mutawa'adu, tawa'ada, la tawa'ada, mutawa'adu, mutawa'adu. Ya, berarti apa? Sesuai dengan wazan, sesuai dengan contoh yang sahih, yang salim, ya, tidak ada perubahan pada huruf wawunya, pada huruf ilah tersebut, ya, sama persis. Ya. Ini yang terjadi pada misal wawi seperti ini. Jadi tidak ada perubahan terkait dengan huruf wawu pada fa kalimah ini. Ya. Yang semisal dengan ini, misalnya wakala, yakilu, dibuat mengikuti wazan tafa'ala menjadi apa? Tawakkala. Tawakkal. Tawakkal termasuk bab ini. Lafaz ya, secara lafaz ya. Tawakkal ini masuk pada bab tafa'ala. Bagaimana perubahannya? Tawakkala, ya tawakkalu, tawakkulan. Ya, jadi maskarnya tawakkulan, tawakkul. Ya. Kemudian wa mutawakkalan, maskar ini. Fahuwa mutawakkilun, disempailnya. Orang yang bertawakal atau orang yang bertawakkul disebut mutawakkil. Ya. Ini. Wadaka mutawakkalun. Kemudian amarnya tawakkal. La nahinya la tatawakkal, mutawakkalun, mutawakkalun. dalam beberapa ayat yang disebutkan di situ tentang tawakkul, ada beberapa bentuk lafaz yang disebutkan dalam beberapa ayat yang terpisah-pisah. Misalnya fal yatawakkalul mutawakkilun. Fal yatawakkal ini mudhari, yatawakkal. Kemudian al mutawakkilun ini isim fa'il dalam bentuk jamak. Jadi mudhari kemudian diikuti isim fa'ilnya, fal yatawakkalul mutawakkilun. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mutawakkil itu isim fa'ilnya. Fatawakkal 'alallah. Fa idza azamta fa tawakkal 'alallah. Ini fi'il amrnya, tawakkal. Ya. Kemudian yang berikutnya misal ya'i. Fa kalimah berupa huruf ya. Contoh tayassara. Dari ucapannya yasara yai siru. Yasara yai siru. Sekedar tambahan faedah ya. Jadi perlu, penting sekali, setiap disebutkan bab yang mazid pada kulasi mazid ini, pada masing-masing bab, perlu atau penting sekali untuk kita juga mengetahui bagaimana musyaratnya, bagaimana asal fi'il tersebut. Ya, jadi tidak semata-mata melihat, mencermati yang mazid pada masing-masing bab, tapi juga coba cari, temukan ya, bagaimana mujarabnya, asalnya bagaimana. Karena dengan itu sangat-sangat penting, sangat perlu, sangat membantu sekali. Di antaranya nanti ketika mencari arti kata dalam kamus, ya, nanti akan semuanya kembali ke mujarabnya. Kemudian juga dari ini perubahan-perubahannya, jadi bisa mengetahui kenapa bentuk ini, misalkan tadi tawak ada tayassara, ini masuk ke bab tafa'ala. Karena tadi huruf tambahannya ta dan mengulang ain kalimat, berarti mujarabnya kan bisa diketahui. Bagaimana? Tinggal menghilangkan huruf-huruf tambahan. Tawa'ada, huruf tambahannya ta dan mengulang ain kalimat, dihilangkan huruf tambahan, maka itulah huruf aslinya. Itulah mujarabnya. Wa'ada tayassara, berarti mujarabnya yasara, dengan menghilangkan ta dan huruf yang berulang tadi. Ini. Jadi selalu, walaupun tidak ditunjukkan secara zahir, tapi selalu itu terikat, terkait. Bentuk sulapi, mazid, dengan mujarabnya itu selalu terkait. Dari sisi pembentukan ya, dari sisi asal muasal atau urutan pembentukan akan selalu dikaitkan. Ini asalnya ini, mujarabnya ini. Ya, ini. Adapun dari sisi makna itu nanti urusan yang lainnya. Tapi dari sisi asal pembentukannya, pembentukan kata ini perlu sekali ya diketahui. Dan tadi dari masing-masing jenis fi'il, jenis kata dan huruf tambahan itu insya Allah bisa diketahui asalnya, mujarabnya. Jadi mana huruf tambahannya, ini termasuk bab apa, maka bisa diketahui mana saja huruf aslinya. Tayassara, perubahannya coba dibaca sedikitnya. Tayassara ya tayassaru ya tayassura tayassuran wa mutayassara ya wa mutayassirun tayassirun wa bata mutayassirun mutayassarun ya ya tatar tayassar tayassar tayassar ya tayassar mutayassarun mutayassarun ya itu ya sesuai dengan wazan, sesuai dengan contoh yang sahih salim. Berikutnya aciwaf wawi. Aciwaf berarti ain kalimah huruf illah yang berupa wawu. Contohnya tanawwara, mujarabnya apa di sini? Naro. ya naru, naro ya naru, ya. Jadi pada mujarrad wawunya itu diubah menjadi alif, naro. Ya, mudhari'nya juga dengan alif, ya naru. Ini seperti khafa ya khafu. Nah, adapun ketika dibentuk menjadi tafa'ala, maka wawu kembali ke aslinya dengan wawu. Atau fa' kalimah huruf ilah kembali ke aslinya dengan wawu. Jadi tidak diubah ke alif, tapi kembali ke aslinya dengan wawu menjadi tanawwara. Ya. Perubahannya bisa dibaca. Tanawwara, ya tanaw, ya tanawwara. Tanawwara, wa mutanawwara. Bahwa mutanawwara. Wadasa mutanawwara. Tanawwat, la tatanawwat. Mutanawwarun. Ya, yeah. Wawi, wawu kembali ke tempatnya sebagai huruf asli dengan wawu, dan pada mustaqat, pada perubahan juga tetap dengan wawu, tidak berubah wawu tersebut, dan juga tidak pula dihilangkan pada bentuk-bentuk itu. Jadi seperti pada wazan, pada sahih salim dalam wazan ini, dalam bab ini. Untuk yang ajwaf ya'i, contohnya tabayyana dari mujarrodnya bana. Tabayyana. Ya, dibaca tabayyana. Ya, tabayyana. Tabayyana. Wa mutabayyana. Wa wa mutabayyun. Wa zaka. Wa Tabayyan. Ya. Ini sesuai dengan wazan, sesuai dengan contoh sahih yang salim, huruf ya, huruf illah pada ain kalimah tetap dengan ya yang asli, tidak berubah dan tidak pula dihilangkan. Tetap dengan ya tersebut pada semua bentuk, ya, seperti ditunjukkan dalam contoh ini. Sekarang ada contoh berikutnya, tazawwaj. Ya, apa jenisnya ini? Dengan wawu, ya, asywaf, wawi, ya, tazawwaj. Perubahannya bagaimana? Tazawwaj. Tazawwajan wa mutazawwajan wa mutazawwajan fahuwa mutazawwijun mutazawwijun wa dhaka mutazawwajun mutazawwajun tazawwaj la tazawwaj ya mutazawwaj mutazawwaj ya seperti itu ya tazawwaj ini ada contoh yang lain yang ini acuan tazayyana riya tazawwaj Tazawwaj itu menikahi. Ya, sekedar tambahan tadi, tazawwaj itu menikahi. Ini makna mutawa'ah dari fa'ala, itu dari zawwaj. Ya. Jadi muta'adinya zawwaj, kemudian mutawa'ahnya tazawwaj. Kalau zawwaja menikahkan, kalau tazawwaja menikahi, beda ya, beda. Fulan menikahkan Alan pada putrinya, itu menikahkan, misalnya, itu dengan zawwaja. Adapun tazawwaja menikahi, jadi fulan menikahi fulanah. Itu. Itu tazawwaja. Berbeda. Jangan terbalik ya. Tadi makna mutawa'ah. Kastara takastara. Zawwaja tazawwaja. Kalau tazayyana tadi maknanya berhias. Ini juga makna mutawa'ah. Zayyana menghiasi, kemudian tazayyana menjadi berhias. Ini juga makna mutawa'ah. Zayyana. Perubahannya bagaimana? Tazayyana yatazayyanu tazayyunan wa mutazayyanan fahuwa mutazayyinun wa dhaka mutazayyanun tazayyan la tatazayyan mutazayyanun mutazayyanun. Contoh yang lain. Jadi pada bab tafa'ala, pada jenis-jenis fi'il yang mudha'af, misal dan ajwaf, ini seperti pada yang sahih salim, seperti pada wazannya, huruf yang berulang atau huruf yang illah di situ, tetap sebagaimana aslinya pada tempatnya masing-masing, tidak berubah, tidak dihilangkan ataupun tidak diidghamkan. Ini. Jadi sama dengan wazan, dengan sahih yang saling pada jenis-jenis yang ini. Kemudian yang berikutnya, naqis dan juga termasuk lafiz, yakni huruf akhir dari fi'il ini atau dari kata-kata ini berupa huruf illah. Naqis hanya satu tempat huruf illah, yaitu pada lam kalimah, pada huruf akhir. Kemudian nanti lafiz di samping yang akhir juga yang sebelumnya. Nah, sebelum dibaca, diperhatikan, sebenarnya di sini nanti secara prinsip itu sama pada bab yang sebelumnya. Ya, artinya perubahan huruf illah yang ada di akhir itu juga akan mirip, akan sama dengan yang pada bab-bab sebelumnya. Yang sulati nazi pada naqis, pada lafiz seperti itu. Prinsipnya sama. Huruf illah aslinya wawu ataukah aslinya ya, ya. Nanti akan diubah menjadi alif pada bentuk maudi, untuk mubarak, ya. Kemudian pada masdar diubah menjadi ya, dan sebelumnya kemudian di kasrah, ya. Pada isim fa'il itu juga huruf akhirnya semuanya menjadi ya, dan sebelumnya kasrah. Pada isim maf'ul huruf illah diubah menjadi alif, sebelumnya fathah. Pada fi'il amr, pada nahi, huruf illah yang akhir dihilangkan. Prinsipnya seperti itu secara umum. Ini juga berlaku pada bab ini. Ya, bisa dibaca atau diperhatikan di sini pada contoh-contoh ini. Untuk yang naqis wawi, lam kalimah atau huruf akhir berupa huruf wawu, aslinya huruf wawu. Contoh ta'adda. Jadi asalnya ada, ya'du, ya, itu dengan wawu, jadi adu'un, ya, adu'un, ya, musuh ini kan wawu. Jadi fi'ilnya ada, ya'du, ini. Kemudian dibuat mengikuti wazan tafa'ala, wawunya berubah menjadi alif. Ta'adda. Pada mudhari' juga dengan alif, ya ta'adda. Ini asalnya wawu, tetapi diubah wawunya menjadi alif. Ini. Ya kalau aslinya bagaimana? Ya aslinya tinggal diganti dengan wawu dan dhammah seperti wazan, seperti contoh. Ta'addawa, kalau maudhi dengan fathah ya, ta'addawa tafa'ala, mudhari'nya ya ta'addawu ya tafa'alu, seperti itu. Kemudian wawunya diubah menjadi alif. Ya. Jadi tasrif itu sebenarnya seperti itu. Semuanya aslinya seperti wazan, seperti contoh, hanya kemudian huruf illah itu diganti. Atau mungkin sebelumnya harokatnya juga diganti. Kira-kira secara umum seperti itu. Ta'adda, ya ta'adda, kemudian masdarnya ta'addiyan. Ya, ta'addiyan, ini wawu yang akhir diubah menjadi ya. Ya, jadi asalnya apa? Sesuai dengan wazannya, tafa'ulan, ta'addiwan. Seperti wazannya, tafa'ulan, ta'addiwan, aslinya. Tapi kemudian wawu yang akhir diganti dengan ya. Ya, ta'addu, ya, ta'addiyan. Karena yang akhir diganti ya, sebelumnya bomah, kemudian bomahnya diganti dengan kasroh, supaya sesuai dengan ya sesudahnya. Sehingga menjadi ta'addiyan. Seperti itu. Ya. Kemudian, masdar mimi wa muta'addan, aslinya juga sesuai dengan wazannya, muta'addawan, wawunya diganti alif, muta'addan, fahuwa muta'addin, asalnya wawu, muta'addiwun, ya, muta'addiwun, kemudian wawunya diganti dengan ya, menjadi muta'addiyun, kemudian ya-nya dihilangkan dengan ganti tanwin pada kasrah sebelumnya menjadi muta'addin. Tetapi kalau ada alif lam nanti ya-nya muncul kembali al muta'addi. Ya, itu pun ya-nya perubahan dari wawu karena inafat wawu. Wa dzaka muta'addan, wawunya berubah menjadi alif. Kemudian ta'adda fi'il amr, wawu yang akhir atau huruf illah yang akhir ini dihilangkan. Ya, kalau disesuaikan dengan faedah amr dari mudhari' ya ta'adda, jadi alif yang akhir pada mudhari' dihilangkan. Dan alif tersebut aslinya adalah wawu. Jadi dari mudhari' ya ta'addawu wawu kemudian diubah menjadi alif ya ta'adda. Ya ta'adda kemudian diubah menjadi amr, alif yang akhir itu dihilangkan, ta'adda. Pada nahi juga demikian, huruf illah yang akhir dihilangkan, la ta'adda. Ya, kemudian isim zaman disemakan, bentuknya sama dengan isim maf'ul, muta'addan, muta'addan. Ini pada nasib wawi. Wawinya berubah menjadi alif, atau berubah menjadi iya, atau dihilangkan. Kemudian yang nafas ya'i, lam kalimah, huruf akhir berubah huruf ya. Talaqa. Ya, dari ucapnya, laqiyah yalqa. Ini juga sudah sering digunakan. Contoh ini, laqiyah yalqa. Di sini menjadi talaqa. Nampak, ya'nya itu berubah menjadi alif. Pada mudhari', ya talaqa. Ya itu juga berubah menjadi alif. Asalnya talak koya, ya talak koyu. Kemudian diubah menjadi alif, menjadi talak ko, ya talak ko. Kemudian pada masdar talak kian, ya-nya tetap dengan ya, huruf asli. Kemudian sebelumnya di kasrah. Asalnya dhammah, sebagaimana wazannya, tafak ulan talak kuyan. Okay. Asalnya talak kuyan. Kemudian karena ia, maka sebelumnya disesuaikan harokatnya dengan kasrah sehingga bomahnya diganti dengan kasrah menjadi talak kuyan. Yang di sini ianya asli. Kalau yang ta'adiyan ianya perubahan dari wawu. Tapi kalau pada talak kuyan ini asli karena nafid ya'i. Kemudian masdar mimi wa mutalaqqan ya'nya diubah menjadi alif. Isim fa'il fahuwa mutalaqqin, asalnya mutalaqqiyun dengan ya' yang asli mutalaqqiyun, kemudian ya'nya dihilangkan dengan tanwin mutalaqqin. Tetapi nanti kalau ada alif lam ya-nya muncul kembali al-mutalaq fi, dan itu ya-nya asli, bukan perubahan dari waw, tapi ya asli. Wa dzaka mutalaqqan ism maf'ul, ya-nya beri domisili alif. Pada amr talaqqa, ya-nya yang akhir tadi pada bentuk mudhari diubah menjadi alif, ya talaqqa. Kemudian pada bentuk amr alif yang akhir yang aslinya ya tadi itu dihilangkan, sehingga amrnya menjadi talaqqa. Pada nahi juga demikian, huruf ailah yang akhir dihilangkan, la tatalaqqa. Ya. Kemudian isim zaman wal makan mutalaqqan mutalaqqan, seperti isim maf'ul tadi. Ini yang terjadi pada nafis ya'i, ya berubah menjadi alif atau tetap dengan ya atau dihilangkan. Ya. Kemudian yang lafiz, yang pertama lafiz mafruq, yaitu waw fa kalimah huruf illah dan lam kalimah huruf illah, jadi terpisah. Nah, untuk yang pada fa kalimah huruf illah, pada contoh ini pada kata tawalla huruf illahnya adalah waw, maka keadaan waw itu nanti akan seperti pada misal wawi tadi. Ya. Seperti pada misal wawi. Ya. Artinya apa? Wawunya ya tetap dengan wawu pada fa kalimah, tidak berubah ke huruf ilah yang lain dan juga tidak dihilangkan. Sebagaimana pada misal wawi yang di atasnya tadi. Adapun lam kalimah yang berubah huruf ilah, ya, di sini nanti akan seperti pada naqis. Ya, keadaannya akan seperti pada naqis. Tinggal nanti bisa dicari ini huruf aslinya apa? Apakah wawu ataukah ya? Tetapi perubahannya itu seperti pada naqis. Contoh di sini tawalla. Ya. Tawalla dari mujarrahnya apa? Wa waliya yali, ya. Waliya yali, ya. Nah, di sini tampak mujarrahnya huruf akhir adalah huruf ya, ya. Jadi ini nafas yai kalau dilihat huruf akhirnya seperti pada nafas yai, ya. Sehingga perubahannya juga sama seperti itu, ya. Jadi antara mital wawi dengan nafas yai sesuai dengan letak huruf ilah masing-masing. Perhatikan tawalla, ya tawalla, tawallian, wa mutawallan, fahuwa mutawallin, wa dzaka mutawallan, tawalla, la tatawalla, mutawallan, mutawallan. Ini. Yang lafiz maf'ul, ain kalimah dan lam kalimah huruf ilah, maka pada ain kalimah ini nanti akan seperti pada ajwaf. Adapun yang lam kalimah akan seperti pada nafis. Ya, jadi perpaduan ajwaf dengan nafis pada masing-masing tempatnya. Dicontohkan tarawwa dari rawiya, ujarannya ya, rawiya, yarwa. Nah, di situ tampak ini adalah nafis ya'i, ujarannya ya, rawiya, huruf akhir adalah huruf ya, kemudian an kalimah huruf wawu, ya. Kemudian diubah mengikuti wazan ini menjadi tarawwa. Perhatikan wawunya pada an kalimah dan perhatikan lam kalimah yang huruf ilah yang aslinya ya. Ya, perubahannya seperti yang tadi sebelumnya. Tarawwa, ya tarawwa, tarawwiyan, wa mutarawwan, fahuwa mutarawwin, wa dzaka mutarawwan, tarawwa, la tatarawwa, mutarawwan, mutarawwan. Jadi wawu pada ain kalimah tetap dengan wawu, tidak berubah, tidak hilang. Seperti yang terjadi pada ajwaf, wawi tadi tetap dengan wawu. Ya. Adapun ya yang akhir, yang huruf asli tersebut, ini berubah. Ya, pada mudhari berubah menjadi alif, pada masdar tetap dengan ya dan seterusnya seperti pada naqis ya'i tadi. Ini yang terjadi pada lafiz seperti ini. Jadi lafiz itu perpaduan antara dua jenis fi'il masdar. Secara umum ya demikian. Dan tentunya masing-masing bab nanti diperhatikan satu persatu. Ya, karena kemarin juga ada yang berbeda. Yang jelas perhatikan satu persatu. Ya, mungkin ada yang sama ataupun ada yang berbeda sesuai dengan masing-masing babnya. Yang berikutnya mahmul. Pada fi'il tersebut, pada kalimat, pada kata tersebut ada huruf hamzahnya dan ada tiga macam, mahmud fa, hamzah pada fa kalimah, mahmud ain pada ain kalimah, dan mahmud lam pada lam kalimah. Perhatikan masing-masing jenis ini pada mahmud, perhatikan hamzahnya, bagaimana keadaan hamzah tersebut. Contoh yang pertama, mahmud fa, ta'adjaba. Dari mujarotnya, aduba ya'dubu, aduba ya'dubu menjadi ta'adjaba. Perubahannya, mustaqatnya, ta'adjaba ya ta'adjabu, ta'adjuban wa muta'adjaban, fahuwa muta'adjibun, wazaka muta'adjabun, ta'adjab, la tata'adjab, muta'adjabun, muta'adjabun. Hamzah, tetap dengan hamzah, tidak berubah, ya. Tidak hilang ataupun yang lain, tetap hamzah bagaimana aslinya. Karena hamzah itu huruf sahih, dia termasuk fi'il yang sahih, sehingga perubahannya tetap bagaimana yang sahih. Pada mahmud ain, contohnya tarok ada, ya, tarok ada dari roh ada, yar adu, ya. Nanti bisa dicek di kamus roh ada, mudharinya apakah yar adu. Dibuat wazan ini menjadi tarok ada. Jadi baca. Tarok ada, ya tarok adu, tarok udan, mutarok adam, wahya mutarok idun, wadaka mutarok adun. Tarok ada, lah tarok ada, tarok ada, mutarok ada. Ya, hamzah pada tarok ada pada ain kalimat tetap dengan hamzah, tidak berubah. Hanya cara menulis saja yang mungkin berbeda, tapi tetap itu adalah huruf hamzah semuanya. Yang jelas tidak berubah, tetap hamzah. Ya, untuk yang mahmud lam, tafadda'a. Dari mujarotnya soda'a yasda'u menjadi tasodda'a yatasodda'u. Dibaca perubahan ini. Tasodda'a yatasodda'u tasodda'u an wa mutasodda'an wa wa mutasodda'un wa daka mutasodda'un tasodda'un. Hamzah tetap hamzah, tidak berubah bagaimana aslinya hamzah pada tempatnya, sesuai dengan wazan, sesuai dengan contoh yang sahih salim. Jadi ini pada bab tafa'ala, perubahan-perubahannya sudah dicontohkan pada contoh-contoh ini tadi. Dan tadi juga makna juga sudah dijelaskan sebelumnya. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, tadi ya banyak latihan, banyak apa? Artinya ketika menjumpai satu kata, cari ini termasuk bab yang mana, kemudian perubahannya bagaimana, mujarotnya apa, itu banyak latihan, banyak mengulang-ulang seperti itu. Insya Allah itu lebih cepat untuk menghafal perubahan-perubahan lafaznya, lebih mudah untuk memahami perubahan maupun juga maknanya dengan banyak-banyak latihan ini. Kalau tidak ada untuk pagi ini, sampai ini dulu. Nanti yang berikutnya insyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Kalau aku minggung untuk kekurangannya, wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.